majelisnya. Tantal siapa? Si Amr ya? Atau si Faris? Faris. Majuan makanya Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Naam, wa Ubad ibn Bashar, Bishr. Wa Ubad ibn Bishrin wa Usaid ibn Hudairin kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailati madlam. Fi lailatin madzlamatin mudzlimatin mudzlimatin fa da'a lahumu nuru mithli tarafis suti falamma iftaraqa iftaraqat da'u ma'ahuma rawahul bukhari wa ghairuhu wa qissatus siddiqi fi sahihaini lamma dhahaba bi thalathati adyafi ma adyafin ma'ahu adyafi ma'ahu ila baitihi wa ja'ala la ya'kulu luqmatan illa ra'a min asfaliha aktsara minha fashaba'u wa sarat aktsara mimma hiya qabla fashabi'u wa sarat aktsara mimma hiya qabla dhalika fanadhara ilaiha Abu Bakrin wa imra'atuhu fa idha hiya aktsaru mimma kanat farafa'aha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a ilaihi aqwamun kathiruna fa'akalu minha wa khabib ibn adi kana asiran indal musyrikina bimakkata sharrafaha Allahu ta'ala wa kana yu'ta bi'inabin ya'kuluhu wa laysa bimakkata inabatan walaysa bima kata inabatun wa Amir ibn Fuhairata qad qutila syahidan faltamasu jasadahu falam yakdiru alaihi wa kana lama qutila rufi'a faraahu Amir ibn At-Tufaili wa qad rufi'a qala urwatu apa ini fayarawna annal malaikata rafa'athu wa kharajat ummu aymana muhajiratan wa laysa ma'aha zadun wala ma'un fakadat tamutu minal atashi falamma kana waqtul fitri waqtul fitri wa kanat saimatan sami'at hissan ala ra'sihi farafa'athu hissan ala ra'siha farafa'athu faida dalwun birisha'i abyado muallakun fasharibat minhu hatta ruwiyat wa ma'atishat baqiyata umriha Wasafinatun maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Safinatu, naam. Akhbara al-Asada anna akhbarul Asadu annahu Asada benar. Akhbarul Asada annahu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Famasya ma'ahu al-Asadu hatta awsalahu ila maqsadihi. Maqsadihi. Maqsadihi. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita Kitabul Furqan atau Kitabu At-Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, masih terkait tentang karomah yang ada pada para awliya dari kalangan para sahabat, nanti akan mundur ke tabi'in, ya, dan seterusnya. Ibnu Taimiyah mulai berbicara di sini. Mislu makana atau siapa? Wa Ubad bin Bishr. Ya. Dan juga Ubad bin Bishr. Ya, Ubad bin Bishr ini ya Al-Ansari. Bahkan dia adalah salah satu pemuka suku Aus, suku besar yang ada di Madinah waktu itu. Dia juga ikut perang Badar. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Ubad bin Bishr wa Usaid bin Khudair. Wa Usaid bin Khudair. Ya. Kharaja min indi Rasulullah SAW fi lailatin mudlimatin. Yang dia keluar dari tempat Rasulullah SAW, pulang dari tempat Rasulullah SAW pada suatu malam yang gelap gulita. Ya, ujung cambuk tiba-tiba menerangi keduanya. Ujung cambuknya, tarfas saud itu. Ya, tarfas saud. Fa'adoha lahuma. Itu tarfas saud. Ujung cambuknya menerangi. Padahal gitu gelap. Ya. Falamma iftaraqa. Iftaraqa daw ma'ahuma. Rawahul Bukhari. Ya. Tatkala mereka misah, satu pulang ke sana, satu pulang ke sini, cahayanya pun terpencar. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Ya. Tapi ini dijelaskan oleh Syekh Ubad bin Bishr dan Usaid bin Hudair. Ya. Waktu itu ketika malam hari mereka pulang, ya, min indihi uridani adzahaba ila masakinihima. Mereka hendak pulang ke rumah masing-masing. Wa kanat lailah mudlimah. Waktu itu malam ini sangat gelap. Ya. Maka cahaya, ya, cahaya dari ujung cambuknya itu mengeluarkan cahaya. Ujung cambuk itu mengeluarkan cahaya. Ya. Ya, itu. Ujung cambuknya mengeluarkan cahaya. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Sato'a bersinar. Fa sato'a lahuma nurun. Ya. Kasaud yamshi ma'ahuma. Walam aftaraqa inqasama nur ma kulli wahidin minhuma. Hada min karamatil awliya. Ya. Maka tatkala mereka pencar, cahayanya juga pencar. Ini diantara karomah para wali. Dan juga kisah Siddiq. Itu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang terdapat dalam sahihain. Ya, lama dhahaba bi salasati adyafin ma'ahu ila baitih. Ya, tatkala dia pulang bersama tiga tamunya menuju rumahnya. Ya, wa ja'ala la yaqulu luqmatan illa rabba min asfaliha aktsara minha. Subhanallah. Ya. Ah, setiap kali dia menyuap makanan, makanan itu bertambah dari setiap bagian awalnya. Ya. Bahkan lebih banyak lagi. Ya. Fasyabi'u wa sarat aktsara mimma hiya qabla dzalik. Mereka pun kenyang, makanan itu lebih banyak dari sebelumnya lagi, bertambah dari bagian bawahnya. Setiap disuap nambah makanannya. Padahal waktu itu lagi kekurangan Abu Bakar. Ini subhanallah. Ya. Dan yang masih tersisa lebih banyak dari sebelumnya. Ya. Fa nadara ilaihima Abu Bakrin wa imra'atuhu. Abu Bakar dan istrinya melihat kejadian itu. Fa idza hiya aktsara mimma kanat. Ternyata makanannya lebih banyak daripada sebelumnya. Fa rafa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Abu Bakar pun membawa makanan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waja ilaihi aqwamun katsirun fa akalu minha. Ya, dan banyak orang berdatangan menemui beliau dan mereka makan sisa makanan tersebut. Subhanallah. Dari mana ini? Hah? Kenapa enggak bisa? Dulu hawariyin menyaksikan langsung maidah minas sama, hidangan dari langit. Nah, ini bisa juga Abu Bakar. Terus ada lagi. Kemarin kan Rasulullah SAW menciduk makanan, menghidupi 1000 pasukan lebih, ribuan pasukan, ngambil makanan dari satu centong. Enggak habis-habis. Subhanallah. Apa yang sulit bagi Allah? Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan ini hada aidan li Abi Bakrin. Annahu dhahaba bi salasati adyaf. Laisa indahu illa syai'un qalilun. Abu Bakar tetap niatnya menjamu tamu. Ada 3 tamunya udah datangnya ke rumah. Padahal dia enggak punya apa-apa kecuali cuma makanan sedikit. Fa barakallahu fi ta'amihi, maka Allah memberkahi makanannya. Wa sara la yanqus bal yazid. Makanan itu enggak berkurang, bahkan bertambah. Kullu ma akalu minhu zada. Setiap tamunya makan, bertambah. Hatta akhadha baqiyatahu ila Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar mengambil sisanya pada Rasulullah SAW. Fa akala minha, Rasul pun makan. Wa akala ma'ahu nasun katsirun. Hadha min taksiri ta'am. Rasul makan dan orang-orang pun juga makan. Wa hadhihi karamatun li Abi Bakar Siddiq. Ini karomahnya Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Kemudian ya. Kisah Khabib, ya. Khabib Ibnu Adi, ya. Bukan Khabib Nurmagomedov. Ya. Khabib. Khabib bin Adi. Ya. Kisah Khabib bin Adi ini. Khabib bin Adi bin Amir itu Al-Ansari syahid, ya, dia ikut perang Uhud, ya, syahid. Ya. Nah, Khabib bin Adi ini kana asiran indal musyrikin di Makkah. Beliau ini pernah ditawan orang-orang musyrik di Mekah. Wa kana yu'ta bi inabin ya'kuluhu wa laysa bi Makkah inabatun. Masyaallah. Ya, kala itu dia melihat, kala itu dia terlihat sedang memakan buah anggur, padahal di Mekah itu enggak ada anggur. Lagi tawaan dia makan anggur. Di Mekah enggak ada anggur. Yang ada anggur itu di selatan dan di utara. Di selatan itu di Yaman. Di utara itu di Syam. Di Mekah enggak boro-boro anggur. Di Mekah enggak ada anggur. Gersang. Ah ini, masya Allah. Ah, Khabib bin Adi ini ditawan oleh musyrik. Wadahabu bihi ila Makkah, wadafa'u ila jama'atin min ahli Makkah. Wa kana Khabib qatala abahum. Ya. Fahabasu wa sajjanuhu wa lam yakun indahu ta'am. Ya. Khabib ya ditangkap oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Khabib membunuh bapak mereka. Khabib akhirnya ditawan, dipenjarakan oleh mereka. Walam yakun indahu ta'amun, enggak ada makanan, enggak dikasih. Fakana yu'ta bil inab fi sijnihi. Di penjaranya Khabib diberikan oleh Allah anggur. Walaysa fi Makkah inabun. Fa hadha min karamatil awliya. Padahal enggak ada anggur di Mekah. Ini bagian dari karomah para wali. Ya. Wa Amir ibn, ya. Berikutnya Amir ibn Fuhairah Amir ibn Fuhairah, ini juga ya. Amir ibn Fuhairah, Abu Amr, ya, bagian dari kalangan muhajirin. Dia dulu budaknya Abu Bakar yang dibebaskan. Ya. Dulu dia waktu di Mekah ngangon kambing kerjanya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ya, Amr ibn Fuhairah kutila syahidan faltamasu jasadah. Beliau terbunuh sebagai syahid pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Kemudian orang-orang musyrik mencari jasadnya. Falam yaqdiru alih. Enggak sanggup, artinya enggak dapat, enggak ketemu. Wa kana lama kutila rufi'a. Ya. Taib. Ternyata sewaktu beliau terbunuh, ya, beliau diangkat. Farahu Amir bin Tufail. Amr bin Tufail melihat hal ini. Melihatnya jasadnya diangkat. Qatrufiyah diangkat. Diangkat oleh malaikat. Ya, diangkat oleh para malaikat. Urwah mengatakan, Fayarawna annal malaikata dafanathu. Maka para sahabat melihat bahwa malaikat menguburkan dia. Subhanallah. Hah? Subhanallah. Ini luar biasa ini. Malaikat menguburkannya. Dalam sebagian naskah, rafa'athu, mengangkatnya. Ya. Tayyib subhanallah. Abar ibn Fuhairah. Dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan. Ya, ini bekas budaknya Abu Bakar Siddiq. Alladzi kana ma'a Abu Bakar wa Nabi fi tariqil hijrah. Wa kana Amir bin Tufail jaa ila Nabi. Amir bin Tufail datang pada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi agar Nabi mengutus ya beliau dan jamaah dari kalangan Qurra untuk mengajarkan beberapa kabilah Arab. Ya. Namun ternyata dikhianati ya dalam peristiwa terbunuhnya 70 Qurra. Ya, orang khianat dikhianati oleh orang-orang musyrik. Ya. Baik. Nah, ini. Lihat itu di Ta'liq wal Bayan di halaman bawah. Wa hadafahu min dzalika. Namun ternyata hadfuhu min dzalika al-ghadar wal khianah. Tujuan dari musuh untuk mengkhianati. Fa dhahaba ma'ahu sab'una min ahli sifah. Min ahli sufah. Ada 70 orang dari sufah. Ya, namun ternyata dijebak dibunuh 70 tersebut. Ya. Taib. Kisahnya panjang. Nah, kemudian wa kharajat Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Ya. Ummu Aiman seorang sahabiyah. Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ya. Itu bekas budaknya Rasulullah SAW. Ummu Aiman dibebaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Ya, dan Ummu Aiman ini adalah salah satu dari kalangan sahabiah yang ikut hijrah. Berarti dia dari kalangan muhajirat. Ya, dia dinikahi oleh Ubaid bin Haris. Ya, radhiyallahu anhu. Punya anak namanya Aiman. Baik. Nah, Ummu Aiman ini diceritakan oleh Ibnu Taimiyah ya, pernah keluar hijrah muhajiratan walaysa maha zadun, dia enggak punya bekal, wala maun, enggak bawa air ya, fakadat tamut, hampir mati dia minal atas karena kehausan ya. Falamma kana waqtul fitri ya, maka menjelang berbuka, karena waktu itu wakanat shaimatan, dia berpuasa, sami'at hissan ala ra'siha, dia mendengar suara dari atas kepalanya ya, farafa'athu fa idza dalwun, itu maka dia lihat ke atas ya, fa idza dalwun mu'allaq, kalau di talik wal bayan ada mu'allaq, di antum tadi kayaknya enggak ada mu'allaq ya. Hah? Enggak ada. Ada. Oh, ada. Tadi kayaknya enggak ada, enggak dengar baca. Ya. Maka tiba-tiba ada dalwun, ada gayung yang mu'allaqun tergantung di atas. Ada gayung berisi air tentunya. Fasyaribat minhu hatta ruwiyat, maka dia pun minum hingga puas. Ya, hingga dia puas. Wa ma'atishat baqiyat umriha, masyaallah. Masyaallah. Dan dia enggak pernah kehausan lagi habis minum itu. Hingga akhir hidupnya, sisa umur hidupnya enggak pernah haus lagi. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Ya, ini Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Yang diwariskan oleh yang Nabi mewariskan dari bapaknya, dari Abdullah. Bahkan Ummu Aiman ini hadanathu sallallahu alaihi wasallam. Ikut mengasuh Nabi. Jadi pembantunya Nabi itu dari Nabi sallallahu masih kecil. Ya, dia menikah dengan Zaid bin Harisah. Ya. Ya, maka lahir anak namanya Usamah bin Zaid dari Ummu Aiman radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia pernah ikut hijrah. Laisa ma'aha syai'un, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Ya. Dia farah bidiniha min ahli Mekah. Dia lari menyelamatkan agamanya dari orang-orang Mekah. Wa kanat shaimatan. Falamma hadara al-iftar, laisa ma'aha ma'un wala syai'un, fa absarat. Ya. Bidalwin mu'allaqun bainas sama' wal ard fawqa ra'siha. Fasyaribat minhu. Nah itu. Maka ketika waktu buka datang, dia enggak punya air, enggak punya apapun, dia melihat ke atas. Ya, di antara dia lihat ke atas di antara langit dan bumi. Ya. Di atas dia ada gayung yang tergantung di atas kepala. Dia minum dari situ. Tai fa adhaballahu anha adz-dha'ma. Allah menghilangkan haus dari dia. Walam tazma ba'da dzalika libaqiyati hayatiha, subhanallah. Sisa umurnya enggak pernah haus lagi. Hada min karamatil auliya. Kata Syekh, karamah para wali. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Warubama yas'al sa'ilun." Mungkin ada orang yang bertanya, "Kharajat laisa ma'a mahram?" Nah, Ummu Aiman keluar sendiri waktu enggak ada mahramnya. Naqul, kita jawab, "Hadhihi daruratun." Ini darurat. Idza kharajat al-mar'atu muhajiratan fa hadhihi daruratun yu'fa 'anil muharram li'annaha faratun bidiniha. Ini darurat, dimaafkan karena dia lari untuk menyelamatkan agamanya. Ya, atau waktu itu belum disyariatkan ya wajibnya safar pakai mahram. Taruhlah udah, lebih wajib mana? Pakai mahram safar atau lari menyelamatkan agama? Oh, nungguin dulu, keburu dikepung musyrik, enggak boleh ikut ke Madinah. Ya. Nunggu mahramnya dulu. Paham enggak sini? Jangan kaku ya. Nah, makanya Syaikhul Fauzan tuh jelasin. Kalau ada yang nanya gitu. Ini darurat. Nah, atau kita katakan ya belum turun syariat. Ya, mungkin belum turun syariat itu. Wajibnya pakai mahram. Naam. Kemudian mana lagi tadi? Sekarang mana? Wasafinah. Kemudian safinah. Safinah ini nama orang ya, bukan perahu. Ya, safinah maula Rasulullah SAW. Namanya Abu Abdurrahman. Namanya Mihran. Ya, dia dulu pernah jadi budak juga, budaknya Ummu Salamah. Dibebaskan oleh Ummu Salamah. Namun Ummu Salamah mempersyaratkan, saya bebaskan. Ummu Salamah itu siapa? Istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah menikah dengan siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu yang ngincar banyak. Yang ngincar ada siapa? Abu Bakar juga ngincar. Artinya di masa salaf dulu pada janda dihitung masa idahnya. Tapi ternyata Rasul juga mau. Nah, ketika itu Rasul menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah membebaskan si Safinah ini, tapi dengan syarat, ente bebas tapi harus berkhidmat pada Rasulullah SAW, ya, selama hidupnya. Ya, tayy barakallahu fikum. Nah, maka dia pun berkhidmat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Safinah ini, Safinah pembantunya Rasul SAW, itu akhbara al-asada, dia memberitahukan kepada seekor singa ketika dia tersesat di hutan belantara Afrika. Dia memberitahukan kepada singa, "Hei singa, saya adalah maulanya Rasulullah SAW." Akhirnya famasyama al-asad, singa akhirnya jalan bersama dia. Hatta usalahu, ya, sampai dianterin sama si singa tadi. Maqsidahu, tempat tujuan dia. Subhanallah. Hah? Ini karomah apa lagi nih? Ya coba, ayo tuh wali yang ngaku-ngaku wali, ayo. Enggak usah ke singa liar nih di hutan. Singa safari aja deh. Woi, saya wali. Nah, saya dianggap gila tapi saya wali. Diterkam. Nah, kita katakan syukur dengan rasakan itu. Ah. Tabarakallahu fikum. Ya. Safina maula Rasulullah SAW. Arsalahu Nabi SAW fi hajatin. Nabi pernah mengutusnya untuk sebuah hajat. Ya, namanya Mihran aslinya. Nama aslinya. Rokiba fi safina. Ya. Nah, dia pun akhirnya menaiki perahu. Dia menaiki perahu, ternyata safinahnya itu kharibat. Ya. Ternyata perahunya kharibat. Ya. Rusak, berlubang, akhirnya tenggelam fil bahr, awin kasarat rusak. Fata'allaqa fil lawhin minha, maka dia pun udah menyelamatkan dirinya pakai dengan bergelayutan di kayu dari sisa perahu itu aja. Ya, hatta wasala ila jaziratin, sampai di akhirnya sampai ke sebuah pulau. Ya, sebuah pulau. Fa kharaja fil jazirah, maka dia pun udah keluar masuk ke pulau tersebut. Faida bil asad, tiba-tiba ada singa. Fal asad ja'i, singanya lapar lagi. Ya, wa khasyya safinatu ayyaftarisah, safina khawatir singa ini menerkam dia awalnya. Faqala, ya, ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh singa, saya ini utusannya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya atraqal asad biroksihi. Nah, itu. Akhirnya asad tersebut, ya, siapa si singa tadi? Ya, diam. Dia menundukkan kepalanya ke bawah. Sumaja'ah. Akhirnya singa itu datang. Yadulluhu ala tariq. Nunjukin dia ke jalan. Hatta kharaja minal bahar. Sampai akhirnya dia keluar dari lautan. Wala asad mahu ya dulu ala tarik. Waha ada min karamatil awliya. Subhanallah. Hah? Ini enggak main-main ini. Ya, namanya Safina karena dia naik Safina gitu. Akhirnya dijuluki Safina. Nah, subhanallah. Wah, ini kali ini bohong nih, enak aja bohong. Sahabat itu semua memiliki sifat odol. Ini kaedah pertama dalam mempercayai khabar dari sahabat. Mempercayai sifat odol. Apa sahabat punya sifat odol, adil semuanya. Allah ridhoi mereka kok. Radhiyallahu anhum wa radwan. Ma Allah ridho pada mereka. Mana ada Allah ridho? Tapi Kang Bokis, Kang bohong, enggak ada itu. Ya. Ya, ini kaedahnya mengimani ya kabar yang dibawa oleh para sahabat. Ya. Kemudian wal barra, ini udah dibaca belum? Ah, faddal di baca berikutnya. Siapa? Si, ini udah baca belum? Amar. Udah. Wah, kasih itu lagi deh. Siapa? Si Ani. Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala Asy-Syaikh rahimahullah taala wal barra'u Ibnu Malikin kana idza aqsama alhamdulillah ala Allah taala abarra qasamahu wa salatu wassalamu ala nabiyil mustofa. Terus wa kana al harbu idza istaddat ala al muslimina fil jihad yaquluna ya barra'u aqsim ala rabbik ala rabbika fayaqulu ya rabbi aqsamtu alayka lima manahtana aktafahum fayuhzamul adu ala adu yanhazimul sin fayanhazimul adu falamma kana yawmul qadisiyati qala aqsamtu alayka ya rabbi lima manahtana aktafahum waj'altani awwala shahidin famunihu aktafahum wa qutila al barra'u shahidan wa Khalid ibn walidi hasanan muni'an faqalu law nuslimu hatta la nuslimu hatta tashrabat as-summa fasharibahu falam yadurrahu wa sa'd ibn abi waqas kana mustajab ad-da'wati ma da'a qattun illa istujiba lahu wa huwa alladhi hazama junud kisra wa fataha al-iraq wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lamma arsala jayshan ammaru alaihim rajulan yusamma sariyata where one sorry fa bainama umaru yakhtubu ala al-minbari jala yasihu ya sariyatu al-jabala ya sariyatu al-jabala faqadima rasulul jayshi fasalahu faqala ya amiral mu'minina laqina aduwana fahazamuna fa'idha bisa'ih ya sariyatu al-jabala fa asnadana zuhurana bil jabali fa hazamahumullahu. Masyaallah. dari mana tadi? Ya. Wal-Bara ibn Malik. Bara bin Malik ibn Nadar Al-Ansari. Ini Bara bin Malik berarti saudaranya siapa kira-kira? Sahabat yang nama Bapak Malik. Anas bin Malik. Nah. Saudaranya anak Anas bin Malik khadimi Rasulullah SAW. Nah, Bara bin Malik ini ikut perang Uhud. Dia ikut berbaiat di tahta syajarah. Ya. Nah, Bara bin Malik ini ya kana idza aqsama 'ala Allah ta'ala abarra qasamah. Masyaallah. Bara bin Malik ini jika dia memohon dengan bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Masyaallah. Nah. Ini Bara bin Malik. Bara bin Malik. Ya. Wa kana al-harb idza ishtadda 'ala al-muslimin fil jihad yaqulun ya bara aqsim 'ala rabbik. Ya, nah, ketika kaum muslimin ishtadda, sudah dalam kondisi terjepit, terdesak dalam sebuah peperangan, maka mereka datang meminta kepada bara, wahai bara, bersumpahlah atas nama Rabbmu, atas nama Allah. Ya, kemudian ya Barok berdoa, ya Rabbi aqsamtu alaik lama manahtana akstafahum. Masya Allah. Wa yuhzamu al-adu. Ya, maka Barok berdoa, ya Rabb, aku bersumpah atas namamu, berikan pundak-pundak mereka. Ya, maksudnya apa? Manahtana akstafahum, Engkau telah memberikan pada kami aktafahum, pundak-pundak mereka. Artinya mereka dikalahkan, musuh dikalahkan. Kalahkanlah mereka, ya Allah. Maka musuh-musuh pun takluk. Musuh-musuh pun kalah setelah Barok berdoa. Makanya Umar bin Khattab pernah menulis surat, jangan ajak si Barok ini ikut perang. Gitu. Kaum muslimin khawatir. Umar bin Khattab khawatir terhadap kaum muslimin nanti bergantungnya kepada Bara. Nah, ini diriwayatkan ya, ruwiyah Umar bin Khattab kataba ila umara il jais, la tastamil bara ala jaisin. Nah, jangan ajak si Bara ke pasukan gitu. Ya. Jangan diajak. Nanti dia orang-orang ngandelin dia aja. Enggak bertawakal sama Allah. Doa Bara gitu. Masyaallah. Ini diriwayatkan sampai demikian. Ya, Umar bin Khattab di masa kekuasaannya melarang Barok ikut perang. Sampai begitu. Ya. Maka Umar itu ingin menjaga tawakal kaum muslimin. Ya, sama ketika Umar memecat Khalid bin Walid jadi panglima pasukan. Karena orang-orang kalau udah Khalid bin Walid jadi panglima tenang. Nah, Khalid bin Walid piawai peperangan. Ya, piawai. Biasa kalau perang itu ngabisin ratusan puluhan pedang. Dan jago gitu. Kalau antum melihat film-film perang itu bohongan itu. Khalid bin Walid betulan. Wah, mantap lah. Gitu. Ya. Khalid bin Walid dipecat sama Umar. Gak ada nih Khalid bin Walid nih. Kalau ikut jadi panglima. Akhirnya Khalid bin Walid wafatnya. Padahal beliau ikut perang udah kemana-mana. Wafatnya di tempat tidur. Bukan mati syahid. Bukan mati syahid di perang. Atas kebijakan siapa? Umar bin Khattab. Umar tahu kok fadilah yang ada pada Khalid bin Walid. Dia sahabat Nabi. Dia ikut peperangan bersama Nabi. Ya, diutus oleh Nabi ke berbagai peperangan. Kaum muslimin menang lewat jasa dia. Pahalanya udah luar biasa. Nah, udah luar biasa. Nah, Umar lebih mendahulukan kemaslahatan. Kalau Khalid jadi panglima terus, nah ini udah orang-orang nanti tenang aja dah Khalid. Umar begitu, Bara juga gitu. Umar tahu, dapat laporan ini kalau terdesak Bara doa diminta. Wah, Udah, akhirnya Umar nulis surat kepada setiap panglima, jangan ajak dia. Kalau mau perang ada Barok, gak boleh. Kata Amirul Mukminin, ya gak boleh, jangan ajak dia, gak boleh ikut perang. Ya, khawatir itu. Akidah, apa tawakalnya tidak lagi sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana lagi tadi? Wa kana, itu ya. Falamma kana yaumul qadisiyah. Iya, qala. Aqsamtu 'alaika ya rabb. Ya rabbi. Ya. Matah tana aktafahum. Itu dia. Mana tadi? Aqsamtu 'alaika ya rabbi. Lamma manah tana aktafahum. Waja'altani. Waja'alatni awwala syahidin. Waja'altani awwala syahidin. Ya, famunihu aktafahum. Wa kutila barra syahidan. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, kemudian pada hari peperangan, ya, Qadisiyah ini peperangan Tustar, ya, peperangan Tustar ini. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan itu perangan Yarmuk. Allah alam, ya. Itu apa namanya? Pada hari peperangan tersebut, Barok berkata, aku bersumpah atas nama engkau ya Allah, berikanlah pundak-pundak mereka. Artinya, untuk kami, mereka dikalahkan. Serta jadikan aku ya Allah sebagai syahid yang pertama. Maka musuh berhasil dilakukan, dan Barok terbunuh sebagai syahid. Subhanallah. Barok bin Malik. Ya. Subhanallah. Ya. Dikabulkan oleh Allah doanya radhiyallahu anhu. Wa Khalid bin Walid, Khalid bin Walid ini ya hasiran ya, Khalid bin Walid hasara hisnan. Khalid bin Walid ini pernah mengepung benteng musuh, dikepung benteng musuh oleh Khalid bin Walid. Faqalu, namun musuh mengatakan, la muslim, kita enggak akan masuk Islam. Hatta tashrabas sum, sampai kamu minum racun. Berani enggak? Gitu. Nih racunnya nih. Ya. Fasyaribahu falam yadurahu. Khalid bin Walid pun meminumnya. Dan enggak apa-apa. Nah, Khalid bin Walid Al-Faris Al-Mashhur Al-Qaid Hasara hisnan min husunil musyrikin. Pernah mengepung benteng musyrikin. Ya, mereka mengatakan kita gak akan masuk Islam sampai kau minum apa namanya racun. Min babi tahaddi, nantang gitu ya. Fasyaribahu wahum yanzurun. Khalid pun meminumnya dan mereka melihat. Falam yadurrohu radulanhu ma'ana sum yaktul. Padahal racun itu yang membunuh. Fahada min karomatil awliya. Ini don't try this at home. Nah, antum kewalian antum apaan? Mau ikut-ikutan ini. Nah. Don't try this at home. Nah. Hah? Ini. Ini Khalid wali ya. Sahabat. Hah? Apaan? Kisahnya? Muslim. Siapa yang minum racun? Kenapa si apa kenapa dia mau minum racun? Kenapa? Tantangan dari? Ah, terus mati gak dia? Enggak. Ya. Ya, terkadang kalau kita kondisi demikian, udah kita berserah pada Allah dengan doa, ya Allah janganlah engkau kalahkan Islam dengan sebab diriku ya Allah. Menangkan aku ya Allah. Ya. Nah itu. Oh gitu, ada di YouTube, nyata tuh. Wali itu dia. Antum siapa? Ini bukan ke yang wali-wali, ini ke kita ini. Kita ini siapa? Terus kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas kana mustajabat ad-da'wati. Beliau memiliki ya doa yang mustajab. Ya. Ma da'a qattu illa stujibalah. Tidaklah beliau pernah berdoa pasti dikabulkan. Masyaallah. Wa huwa alladhi hazama junda Kisra. Dan dialah Khalid bin Walid. Ini orang yang pertama kali berhasil mengalahkan pasukan Kisra. Ya. Pasukan Kisra wa fatahal Iraq dan menaklukkan Irak. Subhanallah. Ya. Nah, itu lihat. Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya ahadul asrah al-mubasysyirina bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang diberitahukan kabar gembira, dijamin masuk surga. Beliau memiliki doa-doa yang mustajab. Ini karomah dari Allah. Ya. Ada doa, dia memiliki, kalau dia doa, pasti Allah kabulkan. Ya. Doa apa aja Allah kabulkan dia. Subhanallah. Ya. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'ada Allah bishayin illa stajaba Allahu da'watah. Wahul qa'id. Ya. Di panglima nih. Dengan doa dia, Allah taklukkan Raja Kisra. Allah kalahkan Irak untuk kaum muslimin. Kemudian, wa Umar ibn Khattab. Ini kisahnya yang masyhur. Lama arsala jaisan ammara alaihim rajulan yusamma Sariyata. Ya, Umar bin Khattab tatkala mengirim satu pasukan dan menunjuk seorang panglimanya bernama ya namanya adalah Sariyah. Ya, nama panglimanya Umar Sariyah. Ya, Sariyah. Ya. Sariyah itu ya. Nama aslinya siapa? Ya, Sariyah. Nanti dijelaskan enggak oleh Syekh Shalih Fauzan yang diutus ya. Baik, ini dulu. Ada nama aslinya saya lupa siapa. Ya, kemudian qabainama Umaru yakhthubu faja'ala yasihu 'alal mimbar. Maka tatkala Umar sedang khutbah di Madinah di Masjid Nabawi. Ya, Umar tiba-tiba Umar berteriak dalam khutbahnya. Ya, Umar berteriak, "Ya, apa namanya? Ya Sariyatu al-Jabala, wahai Sariyah, ke gunung, rapat ke gunung." Faqadima Rasulul Jaish. Akhirnya ada utusan pasukan, ya. Utusan pasukan Sariyah diutus balik ke Madinah. Ya. Fasa'alahu. Kemudian bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, lakina aduan. Wahai Amirul Mukminin, kami berjumpa musuh." Ya, fahazamuna. Mereka berhasil memojokkan kami. Fa idza bisaihin ya Sariyatul Jabala. Tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai Sariyah, merapat ke gunung itu, merapat ke gunung itu." Akhirnya fa asnadna zuhurana bil jabal. Akhirnya kami pun merapat, mengarahkan punggung-punggung kami ke gunung, akhirnya merapat ke gunung. Fahazamahumullahu, maka Allah pun mengalahkan musuh. Umar lagi khutbah di Madinah, Allah perlihatkan. Ya, Allah perlihatkan pasukan Sariyah dan Umar melihat posisinya. Allah perlihatkan, maka Umar berteriak respon. Itu pasukan Umar. Sariyah merapat ke gunung dan Allah perdengarkan suara Sariyah. Subhanallah. Belum ada video call ya. Allah perdengarkan, subhanallah. Ini ya. Di antara ya karomah yang ada pada aulia. Baik. Saya cukup ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.